selamat malam. Hati yang dulu pernah menyakiti, dulu kamu di sini, kau pergi saat hati bersemi, kau cari pengganti. Semakin sakit kini kau hadir, semakin menyakiti, merusak impian hati yang tak ingin lagi mengingat-ingat bayangan parasmu. Aku mencoba tak memikirkan luka, dan cukup saja lupakan semua. Bermain hati kamu beri. Tak akan ku ulangi.